بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، pada pertemuan terakhir sampai kita pada penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat. Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menerangkan setelah menyebutkan ayat ini bahwa ketika Allah menyebutkan keutamaan sebagian rasul di atas sebagian yang lain, tidaklah difahami dengan adanya pengutamaan ini adanya sisi kekurangan naqs pada sebagiannya. Tidak demikian, tetapi seluruh para nabi, para rasul, ya, mereka memiliki keutamaan, keagungan, ya, yang demikian besar. Mereka semuanya di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi, para rasul di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, ya, yang menyangka bahwa sebagian dari rasul yang Allah utus, ya, disifati dengan adanya asabiyah, ya, seperti tuduhan Sayyid Qutb terhadap Nabi Musa alaihi salam, Kalimur Rahman, dituduh sebagai seorang yang memiliki jiwa asabiyah, fanatik kesukuan. Juga, ya, tuduhan yang terucap dari Yahya Al-Hajuri, ya, yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salah di dalam wasail dakwah. Dan ini bukan perkara ringan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh telah salah di dalam wasail, sarana-sarana, perangkat-perangkat di dalam mendakwahi manusia. Adapun kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan ini, meyakini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan di dalam penyampaian syariat ini. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan hikmah, keadilan, keutamaan, kasih sayangnya untuk memberikan kelebihan sebagian dari rasul di atas sebagian yang lain. Ya, itu semua sekali lagi keutamaan, keadilan, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah tidak ditanya. Ya, tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Karena seluruh perbuatan Allah dibangun di atas hikmah. Ya. Adapun kita semua ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajib an tu'mina bi jami'il mursalin ala sabilil ijmali wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sabilit tafsil. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajib bagi umat ini untuk beriman dengan seluruh para rasul ala sabilil ijmal, dengan keimanan yang sifatnya mujmal, global, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sabili tafsil, secara terperinci terkait dengan rasul-rasul yang Allah utus sebelumnya, karena tidak ada ya nabi yang Allah utus sebagai penutup para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan kita sifatnya mujmal, global. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi, para rasul, ya, dengan bawa petunjuk sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia, yakni dari umat para nabi masing-masingnya. Mereka semua utusan Allah. Mereka semua ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya. Sebagian dari mereka diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang namanya. Ya, demikian juga umatnya, dan sebagian dari mereka tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan secara terperinci. Kita meyakini syariat yang dibawa oleh mereka adalah syariat dari Allah. Ini keimanan yang sifatnya mujmal. Adapun keimanan yang tafsil ini dikhususkan ya terkait dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kita meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh beliau adalah syariat yang menggantikan dari syariat-syariat yang datang sebelumnya, sehingga tidak halal bagi siapapun dari kalangan manusia maupun jin setelah diutusnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan di atas syariat selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wujubul ittiba'i, dan wajibnya untuk ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diperintahkan ya untuk berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sebab yang akan menyampaikan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang dikenal ya dengan ayat mihnah. Ya, ayat mihnah, ayat ujian. ketika sekelompok manusia, jadi dari kalangan ahlul kitab, ya, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya sebagai mihnah, ya, sebagai ujian apakah benar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Nabi diperintahkan untuk menyatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku ingin beribadah kepadanya, karena cinta ini yang melandasi seorang untuk berbuat, ya, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikutiku, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, ya, wujud kebenaran cinta kepada Allah ditunjukkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Wallahu 'allamana dzalika. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari kita perkara yang demikian, yang diwajibnya untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarna bih. Dan Allah telah memerintahkan kita dengan perkara ini, yakni ittiba ini. Fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لفظ di sini kata al-muallif Syekh Zaid, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari kita untuk beriman, yakni kepada segenap para rasul. Dan demikian yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Sebagaimana pada firman-Nya. Allah menyatakan qulu amanna billah. Katakanlah, ya, oleh kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, kami beriman kepada Allah. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا, dan kami beriman kepada, yakni wahyu yang telah diturunkan kepada kami. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. Demikian pula kami beriman dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub, dan Al-Asbat, yakni anak keturunannya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai para nabi. Sebagaimana kita ketahui, ya, mayoritas dari rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus adalah dari anak keturunan Ya'qub atau Israel. Jadi Al-Asbat, anak keturunannya, ya, yang Allah jadikan sebagai para nabi. Wa ma utiya Musa wa Isa, demikian juga, ya, kami beriman dengan apa yang telah diberikan kepada Musa Taurat, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, yakni Injil. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang telah dikaruniakan kepada para nabi, ya, secara mujmal di sini, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di dalam beriman, ya, terhadap salah seorang di antara mereka, yakni tidak mengimani sebagian dan mengkafirkan sebagian yang lain. Semuanya diimani sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kaitannya dengan rincian keimanan atau keimanan yang terperinci ini khusus untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berpasrah diri. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan syariat yang diturunkan kepada mereka mengimani bahwa itu semua datang dari Allah. Adapun iman yang terperinci ya, hanya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluha, semisal dengan ayat di atas. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriku baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman. Ya, beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Di sini disebutkan sebagian dari pokok-pokok keimanan yang 6. Kemudian Allah menyatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Yani mereka orang-orang yang beriman menyatakan kami tidaklah memilah-milah di dalam keimanan ini ya, antara seorang rasul dengan rasul yang lainnya. Jadi dari sisi keimanan ya, mereka mengimani semuanya utusan Allah, semuanya membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dibeda-bedakan dari sisi meyakini semuanya adalah utusan Allah. Adapun kaitannya dengan rincian ya, keimanan ini, kita diperintahkan untuk mengimani syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, adapun syariat para nabi yang sebelumnya secara mujmal, secara global. Jadi mana tidak membeda-bedakan di dalam keimanan kepada mereka. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka menyatakan kami mendengar dan kami menaati. Ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, ampunan dari engkau yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau ya, tempat kembali kami. Ini keyakinan akan yaumul akhir. Kemudian kata beliau selanjutnya, hadhihi aqidatul muslimin. Alladzina arafu islamahum wa harasu alaihi wa amilu bimuqtadahu wa amanu bil mursalin umuman wa birisalati itu dengan tak marfutoh. Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jumlatan wa tafsilan ala muradillahi wa nahji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah kaum muslimin yang mereka ya, berusaha untuk mengenali keislaman mereka, memahami keislaman mereka, tidak hanya sekedar pengakuan, bersemangat di dalam berislam, ya, menempuh amalan dengan apa yang menjadi tuntutan keislaman, dan mereka beriman dengan para rasul secara umum dan dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keimanan yang sifatnya jumlatan wa tafsilan, ya, keimanan yang sifatnya mujmal global ataupun keimanan yang sifatnya terperinci. Keimanan yang sifatnya mujmal meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara syariat ini semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengada-adakan sedikit pun ya, dari diri beliau sendiri. Ya. Kemudian tafsilan yang mengimani secara terperinci dengan kita mempelajarinya. Ya, baik perkara yang kaitannya dengan akidah, ataupun perkara yang kaitannya dengan ibadah, atau perkara yang kaitannya dengan muamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita berusaha untuk mengilmuinya dan mengamalkannya ya, sesuai dengan bimbingan tersebut. Ala muradillah, ya, di atas apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam memahami agama tidak menurut kemauan kita. Ya, oleh karena itu di dalam beragama jangan mencari apa-apa yang cocok. Ya. Tetapi harus mencari apa-apa yang memang datang dari Allah, baik cocok dengan selera kita ataupun tidak. Jangan sampai iyadan billah, ya, termasuk dari orang-orang yang kalau cocok dengan syariat semangat, ya, kalau tidak, tidak ada kepedulian terhadap perkara syariat tersebut. Kita dituntut untuk beriman, ya, secara total terhadap syariat ini. Kemudian wa nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dituntut untuk berjalan dan mengamalkan syariat ini di atas manhaj Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana yang telah dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita ya, perkara manhaj, cara di dalam berislam ini bukan perkara yang boleh untuk disepelekan. Ketika menyimpang dari manhaj ini, ya, maka akan menyimpang pada perkara-perkara yang lainnya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, seseorang yang manhajnya rusak, ya, maka dia tidak memiliki khauf minallah, ya, rusak di dalam perkara-perkara yang lainnya. Dan perkara muamalah, ya, karena perkara yang lebih besar, ya, dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dusta menjadi sesuatu kebiasaan, kezaliman menjadi makanan harian, ya. Jadi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan jauhnya dari pemahaman yang benar, terhadap tauhidullah, tidak memiliki khauf. Apalagi terkait dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bil imani bil Qur'anil Karim wal inayati bihi wa tilawatihi haqqa tilawatihi wa fahmi ma'anihi. Upaya untuk kita berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjalankan Islam ini adalah dengan beriman dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian memiliki inayah, perhatian terhadapnya, terhadap Al-Quranul Karim, berupaya untuk memuliakan, ya. Wa tilawatihi haqqa tilawatihi. Demikian juga berupaya untuk membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar di dalam membacanya, ya. Baik dari sisi tilawahnya, ya, tentang bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan bacaan, demikian juga di dalam hadirnya hati ketika membaca Al-Quran. Kemudian wafahmi ma'ani, berupaya untuk memahami makna-maknanya. Karena tidak cukup seorang hanya dengan sekedar menguasai cara bacaan. Tanpa adanya upaya untuk bisa memahami, ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dibaca. Tidak mungkin kita akan mampu untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, ya, dengan pengamalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita memahami makna dari ayat-ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan tafsirnya oleh para mufassirin. Kemudian li'annahu mirasuhum, dikarenakan Al-Quran, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mirasuhum, warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya, warisan dari Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah azza wa jal, thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian kami wariskan kitab ini, yakni Al-Qur'anul Karim, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di Al-Quran, warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita berbicara tentang warisan, ya, kita dapati namanya manusia menginginkan yang paling sedikit atau paling banyak dapatnya. Paling banyak. Ya. Maka semestinya demikian kita di dalam upaya untuk mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk mendapat yang paling banyak. Allah menyatakan faminhum, di antara mereka, ya, yakni di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari hamba-hambanya untuk menerima warisan kitab, zalimun li nafsih, ada yang dalam keadaan menzalimi diri mereka, yaitu terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Menunjukkan dari sini bahwa seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa tidak lepas, ya, kedudukannya dari, ya, yakni ahli waris, ya, yakni terkait dengan Al-Qur'an ini. Ya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka adalah orang-orang yang muktasid, pertengahan, yakni, ya, mereka yang menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Muktasid, dan ini selamat, ya. Adapun seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ya, meninggal di atas perbuatan dosa, tahtal masyiah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan yang kedua, muktasid, ya, ini golongan yang pertengahan, yang mencukupkan dengan menjalankan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang diharamkan, selamat dia. Ya, ini yang di dalam ayat lain, ya, disilakan dengan ashabul yamin. Ya. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka adalah sabiqun bil khairat, orang yang berlomba di dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, yang diistilahkan dengan al-muqarrabun. Ya, al-muqarrabun, yakni seorang yang didekatkan dikarenakan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, menjalankan apa yang diwajibkan ditambah dengan perkara-perkara yang mustahab, menjauhi apa-apa yang diharamkan, ya, yakni meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian biiznillah. Ya. Biiznillah di sini, yakni ya, sebagaimana diterangkan oleh para mufassirin, isyarat bahwa mampunya mereka untuk bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan itu semua izin dari Allah. Untuk jangan sampai muncul ujub, ya, pada diri mereka, itu semua terjadi, ya, mutlak karena kemauan mereka tidak. Ya, mampunya mereka untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan itu semua atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari Allah yang Allah karuniakan pada mereka. Dzalika huwal fadlul kabir. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya. Menerima warisan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Wa huwa mirasu hadhil ummah. Dan Al-Qur'an ini merupakan warisan dari Allah kepada umat ini. Wa min mafakhiriha. Dan termasuk di antara kebanggaan umat ini. Ya. Kitab-kitab yang terdahulu tidak ada jaminan dari Allah untuk terus terjaga. Sementara Al-Quranul Karim, Allah jamin kemurniannya, lafaz dan pemahamannya hingga yaumul kiamah. Fayajibu an ta'tazza bih. Sehingga wajib untuk engkau merasa mulia dengannya, dengan Al-Quran. Kama qala azza wa jal. Sebagaimana yang Allah azza wa jal firmankan. Wa innahu la zikrul laka wa li kaumik. Dan sesungguhnya Al-Quran ini merupakan zikr. Ya, bagimu dan bagi kaummu. Apa makna az-zikr di sini? Ay syarafun. Azimun, yakni kemuliaan yang agung, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali kaumihi dan bagi kaumnya. Jadi az-zikr di sini, ya, bukan hanya sebatas, yakni maknanya sebagai peringatan, tapi justru sebagai suatu zikr, suatu sebutan kemuliaan, ya, bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi siapa saja yang betul-betul mengikuti beliau. Yani dalam menjalankan, mengamalkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, semakin seorang berpegang dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, maka semakin tinggi kedudukannya. Semakin disebut-sebut oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bagaimana para ulama, jasad-jasad mereka sudah beratus-ratus tahun terkubur di dalam bumi, tetapi nama-nama mereka senantiasa disebut oleh manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i atau sebelumnya generasi kalangan para sahabat, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, mereka sudah lama terkubur, tetapi nama-nama mereka senantiasa disebut oleh manusia. Sementara kita yang masih hidup ini, jasadnya masih gentayangan ke sana kemari, ya, orang tidak ingat, tidak menyebut, ya. Ini semua menunjukkan kepada kita Bahwa siapa yang berpegang teguh dengan kitab Allah, maka akan tinggi ya penyebutannya, akan dimuliakan ya oleh manusia sebagai wujud pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi. Baik, kita azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian pada kelanjutan ayat ini, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumi. Allah menyatakan wa saufa tus'alun. Dan kalian nanti akan ditanyai. Ai anhu. Ini tentang Al-Qur'an. Wa amman jaa bih. Dan tentang hamba yang datang membawanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita akan ditanyai ya tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an dan terhadap hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawanya. Apakah kita ketika datang ya satu ayat yang kita dengar, kita segera beriman, baik itu adalah wahyu dari Allah yang merupakan bimbingan bagi kita untuk kita mengikutinya, ataukah Al-Quran yang datang, ayat yang datang kepada kita itu ya dicocok-cocokkan dengan kemauan kita. Jadi semua kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap kita ketika datang kepada kita Al-Qur'an ya. Dan demikian juga ya yang membawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian, yakni kepada umat ini, kitab, sebuah kitab. Ala, ini diterangkan oleh Syekh di sini. Ala wa huwa al-Qur'an. Kitabu hadhil ummah. Ketahuilah, yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang merupakan kitab ya, yang Allah turunkan kepada umat ini. Ya. Allah menyatakan fihi dzikrukum. Fihi dzikrukum. Di mana di dalamnya? Di dalam Al-Qur'anul Karim ini dzikrukum. Makna dzikr di sini sebagaimana makna dzikr pada ayat yang sebelumnya yang dibawakannya ini asy-syaraf, kemuliaan. Jadi sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya di dalam Al-Qur'an tersebut zikrukum, yakni kemuliaan kalian, sehingga siapa saja yang benar-benar berpegang dengannya ya maka akan mulia ya, maka akan mulia. Oleh karena itu ketika generasi awal ini awal dari umat ini benar-benar berjalan ya di atas bimbingan kitab Allah ya, segala kekurangan yang ada pada mereka dari sisi duniawiyah ya, itu bukan menjadi penghalang untuk mereka menjadi umat yang mulia ya, yang tunduk kepada mereka kebesaran Romawi dan Persia ya, itu semua diraih dikarenakan mereka betul-betul berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan afala ta'qilun. tidakkah kalian mau berpikir? Ya, jika kalian telah mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim ala sebab yang menjadikan kalian mulia, tidakkah kalian mau berpikir untuk betul-betul berpegang dengannya sehingga kalian ya meraih kemuliaan? Ya, tentu sekali lagi yang akan berupaya ya menjalankan ini mereka yang benar-benar ya memiliki pikiran, memiliki akal ya yang terbimbing. Kemudian waqad ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala suwarahu wa ayatihi wa alfadhahu sahlatan wa yasiratan likulli man ahabba hadzal Qur'an wa alzama nafsahu bitafaqquhi fi ayatihi kama qala 'azza wa jalla walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menjadikan surat-surat yang ada di dalamnya, ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, ya, sesuatu yang mudah, sahlatan yasiratan, mudah, ya, mudah di dalam membacanya, mudah di dalam menghafalnya, mudah di dalam memahaminya, mudah di dalam mengamalkannya. Ya. Bagi siapa? Likulli man ahabba hadzal Qur'an. Mudah bagi siapa saja yang benar-benar mencintai Al-Qur'an ini. Wa alzama nafsahu, dan betul-betul mengilzam dirinya ya untuk tafakkuh fi ayatihi, untuk berusaha mempelajari ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada mereka. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Adanya kesungguhan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan jalan-jalannya ya untuk bisa ya memudahkan bagi hamba tadi menjalankan syariat ini, termasuk di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kama qala 'azza wa jalla, sebagaimana Allah 'azza wa jalla firmankan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr, dan benar-benar ya kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk diingat ya, untuk diingat. Oleh karena itu, kalau pada umat terdahulu jika ada seorang yang mampu untuk menghafal kitabnya ya, kitab umat terdahulu, maka ini orang istimewa ya. Sampai-sampai Yahudi ketika datang Uzair ya, yang dia hafal isi Taurat ya, kemudian dikatakan oleh mereka sebagai anak Tuhan. Allah jadikan ya Al-Qur'anul Karim sesuatu yang mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat ya, sekian banyak anak-anak kecil dari kaum muslimin hafal kitab Al-Qur'an ya. Bukan hanya para ulamanya, anak-anak kecil. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Fahal mim mudzakir. Maka adakah ya yang mau mengambil pelajaran? Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya mohon maaf kalau ya, kurang di dalam penyampaian, banyak gangguan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.